Bayu pun semilir, puspa pun mewangi karena di kau. Bulan senyum ayu, surya keemasan karena di kau. Samudra menggegar, gelombang berkejar karena di kau. Simfoni yang terindah terciptalah sudah karena di kau. Di kau menyejuk rasa bila senyum menguning. Di kau hangatkan cinta bila murni balas kasih suci untuk dikau. Dikau teruntuk daku, daku diciptakan untuk dikau. Tuhan bimbinglah kami hidup berdua hingga ciptaanmu Tuhan, kekal cinta putih.